Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd, kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini. Pembahasan kita kali ini membahas tentang kitab Adrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Ya. Tapi itu sudah merupakan lahannya milikku. Dengan ini Nabi mengatakan bahwa yang menuntut harus mendatangkan bukti. Kalau tidak ada, maka kembali kepada orang yang mengingkari dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yahkumul hakim bil iqrar. Di sini kita akan menyebutkan tentang bahwa al-hakim dia menghukumi sesuatu yang pertama dengan iqrar. Iqrar yaitu pengakuan. Yang di mana ketika si penuntut mengatakan bahwa itu adalah merupakan lahan miliknya, dan orangnya dituntut mengatakan naam, itu adalah merupakan lahan milik dia, sehingga dalam keadaan seperti ini selesai, lahan diberikan kepada si penuntut. Nah, walaupun si penuntut di sini tidak mendatangkan bukti, dan yang dituntut dia iqrar mengatakan bahwa itu adalah merupakan lahan miliknya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa bi syahadati rajulain, dan al-hakim menghakimi pertama dengan iqrar, yang kedua dengan syahadah, persaksian dua orang lelaki. Persaksian dua orang lelaki sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282, wastashhidu jani, jadikanlah saksi syahidari, saksi-saksi para lelaki di antara kalian, dua orang lelaki di antara kalian. Berarti yang pertama al-hakim meminta kepada si penuntut, mana bayyinah, buktinya, dua orang saksi. Ketika didatangkan dua orang saksi, yang dimana dua saksi ini mengatakan bahwa itu adalah merupakan lahan milik dia, maka al-hakim memutuskan bahwa lahan diberikan kepada si penuntut, karena dia telah mendatangkan bayyinah. Kemudian al-hakim juga menghukumi sesuatu au bi iqrar wa bi syahadati rajulain au bi rajulin wa imra'atain. Kalau misalkan satu orang lelaki, maka saksinya ditambah dua orang wanita. Satu orang lelaki dan dua orang wanita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang tadi kita sebutkan, fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Bahwa apabila di sana tidak ada dua orang laki, maka boleh satu orang laki dan dua orang wanita, berarti tiga orang, satu orang laki dan dua orang wanita. mimman taradawna minasyuhada, dari yang diridhoi dari para saksi. Sehingga ini juga merupakan bahwa al-hakim bisa menghukumi tadi yang pertama dengan iqrar, pengakuan, kemudian yang kedua dengan persaksian dua orang lelaki atau persaksian satu orang lelaki dengan dua orang wanita. Au rajulin, di sini sebutkan au rajulin wa yaminil mudda'i, atau satu orang lelaki wa yamin al mudda'i, dan sumpah bagi yang menuntut. Nah, contohnya misalkan ketika al-hakim mengatakan kepada si penuntut, mana bayyinah, mana buktinya? Baik. Buktinya satu orang saksi. Baik. Ketika hakim melihat bahwa buktinya hanya satu orang saksi, maka diterima dengan tambahan si penuntut tadi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qadha bil yamin ma'a syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam qadha bil yamin ma'a syahid. Nabi menghukumi ketika ada pertikaian, yakni bil yamin, dengan sumpahnya penuntut dan dengan satu orang saksi. Hadis Jabir di sini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih kama fi lirwa. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan seorang hakim dia menghukumi apabila si penuntut hanya bisa mendatangkan satu orang saksi. Maka apabila hanya mendatangkan satu orang saksi, maka ditambah dengan bersumpah. Ketika hakim mengatakan, mana buktimu kepada si penuntut? Bukti saya hanya satu orang saksi. Kemudian hakim mengatakan, silakan datangkan satu orang saksi, kemudian kamu bersumpah. Yang bersumpah di sini yaitu penuntut. Kamu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir yang tadi kita sebutkan, qadha bil yamin ma'a syahid. Kemudian yang berikutnya, wa bi yaminil munkir, bahwa al-hakim dia bisa menghukumi seseorang dengan bi yamin al-munkir, dengan sumpah orang yang mengingkarinya tadi. Contoh, ketika dua orang yang bertikai, si A dan si B. Yang menuntut si A, yang dituntut si B. Al-Hakim mengatakan kepada si A, karena dia adalah merupakan penuntut, karena Nabi mengatakan al-bayyina alal mudda'i, bukti didatangkan kepada orang yang menuntut. Al-Hakim mengatakan kamu penuntut, kamu yang mengakui bahwa itu adalah lahan milikmu, sekarang mana buktinya? Si penuntut tadi dia tidak bisa mendatangkan bukti, dua orang saksi dia tidak mendatangkan, atau bahkan satu orang saksi pun dia tidak bisa mendatangkan, sehingga al-hakim mengatakan kepada yang dituntut. Ketika si penuntut mengatakan bahwa itu adalah merupakan lahanku, dan orang itu mengatakan mengingkari, tidak, itu bukan lahan milik dia, mengingkari kan, itu lahan milikku. Kalau si penuntut tadi dia tidak mendatangkan bukti, maka kembali kepada orang yang dituntut dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika si penuntut tidak mendatangkan bukti. Bukti-buktinya sebagaimana tadi kita sebutkan, dengan dua orang saksi, atau satu orang, dua orang saksi laki-laki, atau satu orang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan, atau diperbolehkan satu orang saksi dan si penuntut ditampar untuk bersumpah. Kalau tidak ada semuanya, maka Al-Hakim mengatakan kepada si yang dituntut untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, hadis yang sebelumnya kita sebutkan tentang kisah dua orang yang bertikai. Sebagaimana dalam hadis Wail bin Hujr dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan kepada Lil Kindi untuk bersumpah ketika dua orang, satu Hadrami, satu Kindi. Al-Hadrami dia mengatakan bahwa itu adalah merupakan lahan milikku, kepunyaan orang tuanya, dan tidak ada bukti. Al-Kindi tadi mengatakan, itu lahan milikku ya Rasulullah, aku berada di atas kekuasaannya, lahan itu aku tanam tanaman di situ. Nah, dan Al-Hadrami tadi dia tidak bisa mendatangkan bukti. Maka ketika tidak mendatangkan bukti, kembali kepada yang dituntut, Al-Kindi, untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah bersumpah, maka lahan itu milik Al-Kindi. Al-Hadrami tadi mengatakan, ya Rasulullah, dia seorang yang fajir, dan dia tidak bersumpah kecuali sumpah itu sumpah palsu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kamu tidak mendapatkan kecuali hal itu. Kalau misalkan dia bersumpah dengan sumpah palsu, maka bainu wa bainallah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berpaling darinya. Allah akan murka kepadanya. Dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Karena yaminu ghamus, sumpah palsu, dia seperti memasukkan dirinya ke dalam api neraka jahannam, sehingga dinamakan yaminun khamus. Sehingga apabila ada orang tadi bersumpah, maka bainu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sumpah palsu dan dia mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia, akan tetapi nanti di yaumul qiyamah dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih sekali dengan pertama dosa besar. Yaminul ghamus termasuk dari dosa besar. Allah murka. Kemudian dia dusta, dusta dengan nama Allah. Kemudian Allah murka, Allah berpaling darinya. Sehingga banyak sekali dari madarat seseorang yang dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tetapi dusta. Nah, sehingga jangan sekali-kali seseorang dia bersumpah dengan nama Allah akan tetapi dusta. Lebih baik seseorang mengakui, ya saya salah, saya mengakui dan saya tidak mau bersumpah dengan nama Allah apabila saya dusta. Itu lebih baik darinya, daripada dia menutupi, saya gak mau, saya malu, gak mau, lebih baik saya bersumpah dengan nama Allah walaupun itu dusta, daripada saya harus malu. La, mayus. Inna adab dunya ahwan min adabil akhirah. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya adab dunia itu lebih ringan daripada siksa di dunia, lebih ringan daripada siksa di akhirat nanti. sebagaimana seseorang apabila dia mengakui kesalahan, nah, di penjara di dunia, mendapatkan sisa di dunia itu masih kecil daripada dia berdusta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia menutupi dirinya padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, sehingga dia terbebas dari siksa di dunia, akan tapi dia tidak akan terlepas dari siksa di akhirat nanti, sehingga adab di dunia itu lebih ringan daripada adab di akhirat. Tayyib. Wa yaqumul hakim bi yaminil munkir wa bi yaminir radd. Apa itu bi yaminir radd? Yaminir radd yaitu ketika dua orang yang berselisih, si penuntut dan yang dituntut. Si penuntut tidak ada bayyinah, tidak ada bukti. Maka kembali kepada orang yang dituntut. Baik, orang yang penuntut tidak bawa bukti, sehingga al-hakim kembali kepada orang yang dituntut. Baik, kamu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah merupakan lahan milikmu. Orang yang dituntut tidak mau sumpah. Tidak mau. Saya tidak mau sumpah. Sehingga apabila orang yang dituntut tadi tidak mau sumpah, maka dikembalikan kepada si penuntut. Perkara ini dimenangkan kepada si penuntut. Kenapa? Kalau misalkan itu lahan miliknya, lahan orang yang dituntut, kenapa dia tidak mau bersumpah? Misalkan, ya Rasulullah, itu lahan milikku, orang dituntut misalkan, bukan punya dia. Baik, sumpah kamu. Saya tidak mau sumpah. Kenapa tidak mau sumpah? Kalau misalkan itu miliknya, tanpa keraguan, itu betul milik saya. Sudah, bersumpah nama Allah Subhanahu wa taala, ambil lahannya. Dan apabila dia tidak mau bersumpah, maka kembali kepada orang yang penuntut, bahwa perkara ini dimenangkan oleh orang yang menuntut. Kenapa? Sebagaimana di dalam hadis, akan tapi hadis sanadnya lemah. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam raddal yamin ala talibil haq. Nabi meraddal yamin. Mengembalikan sumpah kepada talibil haq, si penuntut. Ketika si orang yang dituntut tadi tidak mau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka raddul yamin, kembalikan. Sudah, si penuntut sumpah dengan nama Allah, selesai. Si penuntut dia bersumpah bahwa itu adalah merupakan hak miliknya, maka bersumpah, kemudian selesai. Nah, walaupun sanadnya lemah, bahwa di sana terdapat hadis yang lain. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bil yamin ma'asyahid, qada bil yamin ma'asyahid. Wa bi ilmihi. Kemudian al hakim di sini dia bisa menghukumi bi ilmihi, dengan pengetahuannya. Dengan pengetahuannya, dikarenakan dekat, misalkan dengan si penuntut dekat, dengan orang yang dituntut dekat, saudara atau lain sebagainya, dia mengetahui bahwa ini sedang bersengketa. Nah, kemudian itu lahan punya si fulan, ini punya lahan punya si fulan, sebagainya, dengan ilmu pengetahuannya, maka Imam Syaukani berpendapat bahwa dia al-hakim bisa menghukumi dengan pengetahuan tentang apa yang terjadi. Dan ini khilaf di antara para ulama bahwa itu bukan termasuk dari bayyinah, sehingga al-hakim kembali kepada bukti-bukti dari apa yang tadi disebutkan, yaitu imma dengan ikrar, imma dengan dua persaksian dua orang lelaki, imma dengan satu orang lelaki dan dua orang wanita, atau dengan persaksian satu orang lelaki dan dengan sumpah si penuntut. Nah, atau kalau tidak, maka dikembalikan kepada si penuntut, bahwa si penuntut dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalil-dalil yang sebagaimana tadi kita sebutkan, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wastashhidu shahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani mimman taradawna minasyuhada. Sehingga itu adalah merupakan perkara-perkara yang dimana al-hakim bisa menghukumi suatu perkara. Baik, kita teruskan kembali insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.